1044 AM. I Dream Radio. Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat iDream hari ini? Kembali saya Rudy Saputra menemani Anda. Kita kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, edisi Psikologi Keluarga. Nah, seperti biasa saya akan ditemani oleh narasumber kita, yang pasti seorang psikolog yang akan membahas materi menarik untuk Anda sahabat iDream. Anda bisa dengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id atau untuk yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store atau juga untuk Anda bisa di live streaming kita di www.idreamradio.id. Mungkin untuk Anda yang memiliki pertanyaan atau mungkin juga ada kritik dan saran untuk program kita, silakan bisa telepon di 021-7885300 atau juga bisa WhatsApp di 0822-9789-1044. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, ada Mbak Indah Sulistiorini, MPC Psikolog. Sudah bersama saya hari ini di studio kita. Sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Mbak Indah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Indah, hari ini kita akan membahas tentang apa nih Mbak Indah di Psikologi Keluarga? Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fenomena baby blues ya. Ibu-ibu yang baru melahirkan atau kita bisa sebutnya postpartum ya, kondisi pasca melahirkan. Oke. Nah, berarti ini untuk ibu-ibu ya yang habis melahirkan ya. Iya, betul. Meskipun tidak tertutup, justru yang harus banyak mengetahui adalah keluarga. Masuk suami, kemudian juga mungkin support system ya yang ada di sekeliling ibu, seperti mungkin orang tua juga, anak-anak juga, dan yang pasti yang paling penting adalah bapak ya, atau maksudnya suami dari ibu yang melahirkan sangat memiliki peran yang penting untuk membantu ibu-ibu yang baru melahirkan. Oke, berarti juga bukan hanya fokus kepada ibunya, tapi juga orang-orang yang berada di sekitar ya. Betul. Yang nantinya juga membantu seorang ibu ketika menghadapi baby blues. Betul. Sindrom ini sendiri. Ya. Seperti apa sahabat Edri, nanti kita bahas. Betul. Bersama Mbak Indah, dan pastikan untuk Anda masih bersama kami di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini Psikologi Keluarga. Untuk Anda mungkin yang baru saja mendengarkan kita di 1044 AM iDream Radio atau juga mungkin baru mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Apa tema kita hari ini? Hari ini kita membahas tentang baby blues ya. Nah, ini mungkin sering atau dialami oleh ibu-ibu ketika pasca melahirkan. Nah, mungkin juga banyak orang yang tidak sadar ya Mbak Indah ya. Betul. Kita kan mengalami yang namanya baby blues ini sendiri. Betul. Dan bahkan kepedulian atau awareness dari orang-orang sekitar yang juga kurang peduli dengan peristiwa atau mungkin juga hal yang dialami oleh ibu ketika habis melahirkan. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Mbak Indah, kan masih banyak ini orang yang awam atau belum tahu dengan atau mungkin baru dengar baby blues ya. Yeah. Nah, apa ini sebenarnya baby blues ini Mbak Indah? Jadi kalau kita sebagai ibu kemudian mengalami kehamilan, mm-hmm. pasti suatu hal yang membahagiakan ya. Iya, betul. Kalau memang kehamilan itu sangat diharapkan. Mm. Dalam arti banyak yang pasangan yang sudah menikah kemudian berharap memperoleh keturunan, mm. dan kemudian ternyata hamil, dan pasti proses kehamilan itu memang buat sebagian macam-macam ya, hmm. maksudnya ada yang mengalami kehamilan yang muda, ada yang mungkin ada yang pakai istilahnya mabok atau hutan dan sebagainya, tapi ada masa-masa pasti menyenangkan seperti itu. Nah pasti sudah menanti-nanti kehadiran si buah hati, harusnya di ketika bayi lahir pasti akan mendapatkan kebahagiaan ya, suasana betul. Menyenangkan. Namun ternyata sebagian besar ibu justru mengalami apa yang disebut tidak menyadari mungkin ya, mengalami apa yang disebut dengan baby blues. Jadi baby blues ini situasi emosi ya, suasana hati seperti itu yang berubah, kemudian menjadi lebih misalnya sedih, moodnya sedih, kemudian mungkin mengalami kecemasan atau kemudian merasa tidak berdaya atau kemudian mengalami seperti kok saya tidak bisa bahagia gitu, merasakan bahagia atau mungkin merasakan bahagia tapi kok saya tidak bisa sayang sama bayi yang baru lahir, okay. seperti itu. Nah itu mungkin buat sebagian orang tidak menyadari, dalam arti kelihatannya sih senang-senang aja, bahagia, tapi ada masa-masa pasca melahirkan ada suasana hati yang tidak disadari berubah tapi dirasakan seperti itu. Nah itu sebenarnya wajar sih Mas, wajar dalam arti hampir sebagian besar bahkan sampai 80% ibu tuh bisa mengalami hal seperti itu, yang artinya bukan suatu hal yang menakutkan ya, tapi bukan hal yang tabu ya, Mbak ya? Bukan yang tabu tapi seringkali tidak diakui. Oke. Tidak diakui, artinya mungkin ada juga kelelahan karena proses melahirkan sendiri bisa jadi suatu hal yang berat ya, baik itu yang lahir secara normal maupun yang lahir melalui proses sesar. Dua-duanya pasti membutuhkan atau melalui proses yang ada yang bilang traumatik, misalnya mengalami sakit yang luar biasa hebat atau pasca operasi juga masih merasakan rasa sakit, ada perubahan dalam kondisi tubuh sehingga juga dirasakan sangat melelahkan dan lain sebagainya. Namun memang kehadiran bayi itu pasti membahagiakan. Iya, pasti. Pada awal-awal membahagiakan, alhamdulillah sudah keluar. Namun beberapa saat kemudian mungkin tidak disadari ada perasaan atau suasana suasana hati ya, atau mood atau emosi yang kemudian menuju ke arah apa, depresi gitu, seperti sedih atau tidak bisa merasakan kebahagiaan, bahkan mungkin kok jadi nggak ngerasa ini bayi siapa ya gitu, artinya dia merasakan tuh sebagai orang yang aneh, okay. atau sesuatu yang aneh gitu ya, atau bisa juga jadi beban. Nah tapi kalau itu dirasakan dalam rentang waktu yang pendek itu sebenarnya nggak apa-apa, wajar aja. Nah memang kenapa jadi sangat penting untuk orang-orang di sekitarnya bisa memberikan dukungan, karena diharapkan kondisi ini tidak berkelanjutan. Okay. Nah, jadi walaupun tidak semua ibu akan mengalami, namun sebagian besar ibu mengalami, jadi itu wajar ya, kita anggap okay. sebagai wajar dulu. Namun setelah itu biasanya seiring dengan kehadiran bayi, kemudian perubahan suasana hati, kemudian akan lebih berubah menjadi lebih baik, mungkin setelah pulang dari rumah sakit atau keluar dari rumah bidan, di tempat melahirkan ataupun di rumah, semua sudah kembali seperti biasa, bisa jadi suasana kembali seperti biasa ya, dalam arti suasana hati menjadi normal. Tapi ada juga yang kemudian berkelanjutan, berkelanjutan bila sudah masuk sampai lebih dari sebulan, bahkan ada literatur yang menyebutkan 2 minggu masih merasakan hal yang sama. Nah ini yang harus diwaspadai. Oke, berarti bisa dibilang kalau baby blues ini adalah gangguan emosi atau mungkin iya, depresi mungkin pasca pasca kelahiran pasca melahirkan tapi kita bilangnya baby blues baby karena blues. Depresi seringkali diidentikan sebagai hal yang negatif ya yang atau gangguan ya, padahal mungkin nih jadi untuk sebagian besar ibu melahirkan itu wajar. Jadi ketika ibu sedang hamil itu yang namanya hormon-hormon itu sedang tinggi-tingginya sepanjang hidup. Hormon-hormon itu sedang berfungsi secara maksimal, sedang tinggi-tingginya dan kemudian baik itu estrogen maupun testosteron ya. Nah, tapi begitu melahirkan seiring dengan plasenta keluar dan semua yang menyertai itu bayi keluar dari tubuh ibu, maka kemudian drop dengan sangat cepat. Nah, hal tersebut yang merupakan salah satu penyebab kenapa adanya perubahan suasana hati, karena pastinya hormon itu sangat terkait dengan masalah emosi seperti itu. Jadi makanya seperti yang saya sudah bilang, sebenarnya itu wajar-wajar aja untuk ketika di awal-awal pasca melahirkan. Namun bila berlanjut kemudian ibu sendiri mengalami terus-menerus, nah itu yang harus diwaspadai. Karena bisa mengganggu kualitas hubungan ibu dengan bayi dan kemudian bagaimana kesehatan mental ibu itu sendiri, karena dia sendiri masih membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya ya, karena itu kan melahirkan itu sangat melelahkan. Kemudian apalagi bayi juga dia baru proses mengenal dunia dan lingkungannya, sehingga juga jam tidurnya masih belum seperti normal pada umumnya, yang siang jadi malam, malam jadi siang, dan kemudian juga ketika dia harus menyusui ya, menyusui bayinya, karena memang pada saat itu bayi 100% tergantung makanannya dari ibunya. Ya kan, karena ASI eksklusif ya, diharapkan bisa mendapatkan ASI eksklusif. Tentunya itu suatu tuntutan tersendiri, walaupun mungkin ibu sih ikhlas-ikhlas aja ya, tapi artinya ASI itu juga untuk bisa memberikan menyediakan supaya bisa optimal, kan ibu juga harus ada ikhtiar, seperti dia juga harus makan, asupan gizi yang baik, kemudian istirahat, dia intinya ya ibu juga masih dalam proses menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pasca melahirkan. Ya. Nah, ini kan berarti tadi tidak semua ibu yang akan mengalami baby blues ketika pasca melahirkan. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan, penyebab-penyebab aja, apa yang menjadi faktor seseorang ibu tuh mengalami baby blues? Iya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, salah satunya adalah masalah hormon, hormonal. Jadi hormon itu salah satu yang juga sangat terkait dengan faktor emosi ya, fungsi emosi di dalam diri seseorang. Sehingga ketika itu tadi keluar semua yang menyertai bayi seperti plasenta dan lain sebagainya, maka hormon pun akan turun gitu, artinya tidak ada lagi yang berkembang di dalam tubuh atau si dalam rahim si ibu, dan ketika terjadi secara cepat artinya suasana hati pun bisa berubah. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah mungkin ibu juga banyak kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dari atau kurangnya persiapan secara tidak hanya secara fisik namun juga mental terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup kehidupan si ibu. Misalnya mungkin ada sebagian ibu yang setelah menikah ya sudah mandiri ya, sudah mandiri, tinggal berdua dengan suami, kemudian artinya mungkin dia pada dasarnya butuh bantuan di awal-awal. Nah, seringkali karena itu seringkali biasanya orang tua atau mertua ikut membantu ya, ikut membantu di awal-awal kelahiran bayi, namun mungkin tidak semua bisa mendapatkan bantuan itu. Bisa jadi ibu kemudian kan di awal-awal biasanya banyak kunjungan orang memberikan selamat, terus kemudian memberikan dukungan lah gitu. Tapi mungkin itu tidak lama gitu. Nah, sementara ibu mungkin masih membutuhkan, dia sendiri masih membutuhkan waktu untuk istirahat misalnya, untuk merawat dirinya, terus kemudian butuh waktu untuk tidur, menyiapkan makanan, apalagi kalau cesar ya, cesar itu kan berarti dia masih butuh waktu pemulihan dari luka operasi, seperti itu. Meskipun demikian juga yang normal juga pasti masih merasakan kelelahan, walaupun katanya sih kalau normal akan lebih cepat pulihnya, tapi artinya dua-duanya membutuhkan waktu dan penyesuaian untuk bisa kemudian berfungsi secara normal seperti sedia kala, apalagi ada bayi seperti itu, yang artinya dia tidak hanya tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi juga pastinya bayinya, agar bayinya bisa tumbuh dengan baik, terutama di awal kehidupan, seperti itu. Nah, ini kan juga ibu-ibu pasti kadang melahirkan bukan hanya sekali, kadang ada yang punya satu, dua, atau tiga anak. Nah, biasanya ini apakah baby blues ini dialami ketika melahirkan pertama, atau mungkin justru bisa terjadi di pertama, kedua, atau ketiga, atau gimana nih? Iya, setiap kehamilan dan melahirkan itu adalah pengalaman yang unik dan beda-beda. Tapi memang rata-rata kalau belum punya pengalaman, artinya menjadi kehamilan pertama atau pengalaman melahirkan pertama, itu cenderung lebih besar karena pasti belum ada pengalaman sebelumnya. Namun demikian, saat ini tuh informasi udah sangat mudah diperoleh, ya, artinya ibu sebenarnya sudah bisa mempelajari hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengantisipasi agar baby blues ini tidak menjadi berkelanjutan. Begitu juga justru yang juga sangat dibutuhkan adalah dukungan dari sekitar, misalnya seperti itu. Nah, misalnya suami, dukungan dari suami, dukungan dari mungkin keluarga terdekat, kakak, ibu, atau mungkin kalaupun mereka jauh, bisa menyediakan support system, apakah itu untuk sementara bisa dibantu, atau mungkin bisa mengadakan misalnya asisten rumah tangga, paling tidak di awal-awal untuk membantu ibu mengatur lingkung pola kehidupan yang baru seperti itu. Namun mungkin juga tidak semua orang mampu, ya, artinya bisa menyediakan asisten gitu, karena membutuhkan biaya. Oleh karena itu, ya, memang sangat dibutuhkan orang-orang lingkungan sekitar, bisa jadi tetangga, bisa jadi kakak, adik, sepupu, siapapun lah. Memang ibu melahirkan itu sangat butuh bantuan seperti itu. Dan juga yang seringkali kita tidak sadari adalah justru tuntutan dari lingkungan. Misalnya ketika menjenguk ibu yang baru melahirkan, ada yang misalnya tuntutan atau komentar-komentar yang mengomentari, ini bayinya besar, kecil, kemudian detail ditanyakan hal seperti itu, padahal dan kemudian ada upaya-upaya membandingkan dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang mungkin bisa jadi tanpa disadari, walaupun tidak bermaksud mengecilkan atau memberikan penilaian negatif seperti itu. Ada juga yang menuntut supaya si ibu melakukan ritual-ritual yang dulu dilakukan, misalnya harus minum jamu, harus pakai ini, pakai itu, atau misalnya tubuh ibu yang berubah dengan adanya kehamilan, pasti kan istilahnya tidak seperti sebelum hamil gitu, membesar seperti itu. Kemudian ada semacam tuntutan bahwa harus pakai ini itu supaya bisa kembali. Mungkin memang sebenarnya ibu juga udah tahu sih harus melakukan apa, tapi komentar-komentar tuntutan itu sepertinya menjadi beban tambahan buat si ibu, sementara dia sendiri masih butuh waktu gitu untuk bisa menyesuaikan diri. Kemudian ada komentar negatif atau tuntutan harus begini, harus begitu, karena kalau tidak begini begitu, dan itu juga cukup menakutkan buat si ibu. Jadi artinya harusnya kita memberikan kepercayaan kepada ibu dan memberikan waktu kepada ibu agar dia bisa memulihkan dirinya, kemudian memberikan kesempatan pada dirinya untuk bisa mengenal bayi, karena juga proses menyusui juga kan seperti ketemu, walaupun 9 bulan di dalam kandungan, namun ibu kan juga ketika anak keluar juga seperti baru mengenal lagi siapa anak ini, bagaimana kemudian polanya seperti apa, aslinya banyak atau tidak, mencukupi atau tidak, nanti anaknya nggak bisa tumbuh dengan baik, kurang ini kurang itu. Nah, tuntutannya banyak sekali seperti itu biasanya. Pertanyaan-pertanyaan, penilaian-penilaian, walaupun mungkin tujuannya sebenarnya untuk memberikan dukungan yang terbaik, namun caranya seringkali tanpa disadari justru membuat ibu jadi merasa terbebani. Nah, itu menjadi salah satu penyebab juga ibu bisa mengalami depresi ya, berkepanjangan. Dan juga mungkin itu yang saya juga sebutkan di awal adalah dukungan suami. Berarti bisa dibilang orang dukungan orang-orang sekitar ya. Betul. Orang-orang yang sekitar seharusnya membantu ibu untuk keluar dari baby blues, malah ternyata malah menambah beban kepanikan atau beban depresi bagi ibu itu sendiri. Iya, jadi sebaiknya di awal memberikan dukungan dan kalimat-kalimat yang positif. Kalau bisa tidak perlu membandingkan dengan bayi-bayi yang lain atau kondisi yang berbeda-beda. Dan juga yang pasti peran suami sangat penting. Ya mungkin ketika istri baru melahirkan. Kita ambil dulu aja, Mbak. Tadi peran suami seperti apa? Bahan nanti kita setelah ini ya. Untuk sahabat Edirim di rumah, bagaimana lingkungan atau orang sekitar dan juga peran suami terutama agar ibu-ibu ini bisa menghadapi masa baby bluesnya dengan baik dan bisa segera mengakhiri masa baby blues. Kita tetap di sini di Inspirasi Keluarga bersama Mbak Indah, tetap di 10.4 Time Edirim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, masih di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga, dan saya masih bersama Mbak Indah yang pastinya membahas tema kita hari ini tentang baby blues ya, atau sindrom baby blues yang biasanya dihadapi oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Indah bahwa ternyata tidak semua ibu-ibu yang mengalami ini, tapi ada beberapa penyebab yang akhirnya menyebabkan ibu-ibu ini atau ibu yang pasca melahirkan mengalami yang namanya baby blues sendiri. Nah, ini kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Indah bahwa ini harus ada dukungan di sekitar. Betul. Ya, dan pastinya orang di sekitar juga harus menyadari dong ketika istrinya atau mungkin juga sang ibu mengalami baby blues. Kita orang-orang ini bisa ngelihat nggak sih, Mbak? Sebenarnya ada gejala-gejala tertentu nggak sih yang terlihat dari ibu-ibu yang mengalami baby blues ini? Ya. Biasanya yang pertama menyadari ya si ibu itu sendiri. Dan bahkan kadang-kadang si ibu juga tidak menyadari. Dalam arti dia sendiri merasa heran, kenapa kok tiba-tiba misalnya bawaannya sedih, pengen nangis tanpa ada penyebab. Bisa juga merasa cemas, terus merasa tidak berdaya, tidak mampu, seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ada yang akhirnya hanya bisa diam di tempat tidur atau lebih banyak tidur, atau tidak ada semangat ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, menyusui, merasakan yaitu intinya sih kesedihan yang berkepanjangan, perilakunya seperti ingin menangis terus, atau mungkin rasanya kesel, pengen marah tapi juga nggak tahu penyebabnya apa. Atau mungkin ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya yang dia pikir saya dulu tidak seperti ini, seperti itu, tapi kenapa jadi seperti ini. Dan dia seringkali merasa tidak bisa mengendalikan perasaan itu muncul, kesedihan itu muncul, kecemasan itu muncul, sehingga membutuhkan suatu apa ya, semacam kesadaran terhadap emosi diri sendiri, apa nih yang harus bisa dilakukan sehingga dia bisa melewati masa-masa seperti itu. Jadi itu kurang lebih tanda-tandanya, ada kesedihan, rasanya ingin menangis, atau sebaliknya jadinya ingin marah, tapi tidak tahu penyebabnya seperti apa, kesal ataupun takut, cemas, seperti itu, sedih, terus merasa tidak mampu melakukan yang tadinya dia bisa, tidak bisa, takut awal-awal mungkin seperti takut memandikan bayi misalnya, tapi itu wajar, kalau itu sih bukan, artinya, tapi di, mungkin dia bisa jadi takut megang bayinya sendiri, padahal mungkin awal-awal tidak seperti itu. Nah, itu yang memang harus diwaspadai, artinya ada gejala-gejala. Nah, kalau misalnya berlanjut terus, sebulan sudah lewat, masih berlanjut, nah itu bisa masuk ke periode postpartum depression. Nah, itu yang harus disadari, dan kalau memang itu sudah terjadi, sebaiknya memperoleh dukungan, artinya mencari dukungan. Apakah kemudian mencoba untuk bicara dengan dokter kandungan terlebih dahulu, mungkin yang terdekat ya, yang atau mungkin bidan ataupun mungkin suster atau siapapun yang dia kenal, kalau perlu ke psikolog atau bila memungkinkan, atau membutuhkan bantuan dari konselor yang bisa bisa memberikan dukungan. Ada juga orang-orang sekarang yang volunteering ya, untuk bisa membantu ibu-ibu pasca melahirkan, itu juga baik. Nah, kalau sudah lewat masa yang seperti tadi saya bilang, sebulan, dua bulan, dia masih mengalami kesedihan, berkepanjangan, dan itu mengganggu fungsi sehari-hari, nah itu tandanya dia harus mendapatkan dukungan, artinya bantuan ya, bantuan yang lebih konkret gitu artinya. Nah, untuk suami sendiri tentunya harusnya harus lebih banyak maklum ya, artinya dalam arti mungkin ketika sang istri baru melahirkan pastinya masih membutuhkan penyesuaian, dan mungkin belum bisa maksimal melayani suami gitu ya. Melayani dalam hal ini misalnya menyediakan makanan ataupun menyediakan pakaian ataupun misalnya harus membersihkan rumah atau melakukan kegiatan sehari-hari lah, yang harus, yang biasanya yang sebelumnya bisa dilakukan secara wajar, artinya butuh kerjasama dari suami, bahkan juga ketika merawat anak di awal-awal kehidupan si bayi, misalnya kalau malam terbangun, ya kalau bisa juga dibantu istrinya, kemudian ikut bangun, paling nggak menyediakan minum untuk istrinya misalnya harus menyusui, atau misalnya lapar, karena kan menyusui juga membuat lapar ya, misalnya sudah menyiapkan sebelumnya, atau misalnya gantian menggendong bayi kalau dia rewel, karena ibu juga seharian sudah cukup lelah. Nah, seringkali ditemui juga ibu-ibu yang mengalami baby blues berkepanjangan adalah kurangnya dukungan dari pasangan, seperti itu. Bahkan ada tuntutan bahwa ya harus melayani seperti biasanya, seperti padahal situasinya sudah berubah. Jadi mungkin ini juga merupakan kesempatan bagi si ayah untuk kemudian mulai membuat ikatan atau bonding dengan bayi ketika membantu ibu bersama-sama merawat si bayi, seperti itu. Misalnya yaitu tadi saya bilang ikut menggendong, atau kemudian menyediakan makanan buat ibunya, atau kemudian ikut memandikan kalau si bapak berani ya, artinya seringkali bapak-bapak agak takut tapi kalau belajar bisa, seperti itu. Kemudian menyediakan makanan buat diri sendiri, ikut membantu membersihkan rumah, walaupun juga bisa dipahami sih, rata-rata juga para suami sudah cukup lelah ya, seharian bekerja, artinya memang yang idealnya sih suami juga bisa ikutan cuti, dikasih kesempatan juga untuk cuti, karena dia juga harusnya belajar untuk bisa mengenal keluarga, artinya ada anggota keluarga baru. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, artinya ya bisa mengatur jadwalnya di kantor, yang misalnya jangan lembur, seperti itu. Kalau misalnya ada kesempatan bisa pulang lebih cepat, pulang lebih cepat seperti itu, kemudian apa namanya mendapatkan bantuan dari keluarga besar untuk atau misalnya mencoba untuk mendapatkan bantuan dari asisten rumah tangga agar istrinya juga bisa terbantu, karena kalau misalnya istrinya secara psikologis juga sehat, secara fisik juga sehat, bayinya juga sehat, maka itu juga akan menguntungkan si ayah, akan artinya memberikan dampak yang baik buat si ayah sehingga dia juga bisa tenang bekerja. Ya kan, kalau misalnya ibu sang istri di rumah juga dalam kondisi sedih berkepanjangan, artinya anaknya juga mungkin kesempatan untuk bisa mendapatkan hubungan yang dekat atau bonding ya, keterikatan dengan si ibu juga menjadi bermasalah gitu, karena ibu juga jadinya takut untuk misalnya mengurus anak atau terganggu dalam hal perawatannya kepada bayi yang baru. Nah, jadi artinya kalau ayah bisa membantu ibu menghadapi masa-masa di awal pasca melahirkan, pastinya akan sangat menguntungkan buat dia juga, tidak hanya untuk saat ini, juga untuk perkembangan psikologis anaknya ke depan. Karena di awal-awal ibu juga sangat membutuhkan membentuk keterikatan, bonding dan rasa aman. Bila sang ibu dalam kondisi baby blues berkepanjangan, ibu juga jadinya sulit membangun bonding tersebut dengan anak. Sementara anak sendiri masih dalam kondisi atau bayi dalam kondisi tidak berdaya, tergantung sepenuhnya dengan ibu dan orang-orang di sekitarnya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, ini juga kalau biasanya sih normalnya berapa lama sih sebenarnya ibu-ibu ini mengalami baby blues ini? Baby blues biasanya seminggu sampai dua minggu. Setelah itu biasanya bisa kembali normal. Nah, itu memang itu tadi saya bilang tergantung dari dukungan dari sekitar dan juga bagaimana sikap dari lingkungan dalam menyikapi, dalam memberikan, mengekspresikan dukungannya kepada ibu yang baru melahirkan. Ada yang pasti semua rata-rata mendoakan ya, mendoakan kebaikan, memberikan selamat. Namun juga berhati-hati terhadap komentar-komentar negatif ataupun membandingkan ataupun menuntut harus seperti ini, harus seperti itu. Itu memberi beban tambahan dan ibu sendiri merasa apakah saya bisa menjadi ibu yang baik buat si anak. Apakah saya sudah menjadi istri yang baik. Padahal dia sendiri masih membutuhkan kesempatan untuk pulih dari rasa sakit. Kemudian juga waktu istirahat yang berkurang, yang tidak bisa diprediksi. Bayi baru rata-rata tidak bisa diprediksi waktunya, waktu tidurnya, kapan saja dia mau minum atau dia mau menyusui, ya ibu harus merespon. Belum lagi kalau misalnya kemudian juga ada tamu dan lain sebagainya, kemudian ada juga tuntutan-tuntutan dari lingkungan yang lain. Nah, artinya kan begitu melelahkan buat si ibu. Jadi artinya kalau memang ingin ibu yang melahirkan, pasca melahirkan ini mendapatkan kesehatan mental yang baik, kesejahteraan psikologis yang baik, ayo kita berikan dukungan, kita sayangi secara tulus, berhati-hati dalam berbicara, kemudian kita berikan dukungan apa yang dia butuhkan. Dan dari pihak si ibu juga sebenarnya yang penting adalah dia tidak tidak menutup-nutupi, artinya dia memang menyadari. Paling penting adalah dia menyadari emosinya sendiri. Dia menyadari emosinya sendiri dan dia juga jangan malu untuk mengungkapkan apa yang dia butuhkan. Ada tidak mencoba menjadi ibu yang perfeksionis, yang artinya semua ingin dia lakukan sendiri. Kemudian ketika dia ingin ketika dia sebenarnya membutuhkan bantuan, kemudian dia mencoba untuk dia segan karena dia ingin membuktikan bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri, padahal sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau misalnya contohnya hal yang kecil, dia pengen makan apa gitu ya. Kalau misalnya suaminya ingin bisa memenuhi, ya kenapa tidak? Karena mungkin dia belum bisa banyak keluar rumah misalnya, atau ya dia nggak mungkin ingin karena sudah lama tidak keluar rumah misalnya, karena di awal-awal itu rata-rata ibu-ibu lebih banyak di dalam rumah, mungkin dia jenuh atau bosan. ya mungkin kita sekali-sekali bisa ajak keluar untuk melihat suasana baru, sehingga dia merasa bahwa kehidupan berjalan seperti pada umumnya. Dia tidak hanya misalnya terkurung di dalam kamar, ke dapur, di dalam rumah, bolak-balik di situ itu kan juga kadang-kadang membuat orang menjadi jenuh. Artinya dia mungkin butuh suasana baru dan dia melihat bahwa semuanya berjalan dengan baik, orang-orang menyayangi saya mendapatkan dukungan, kemudian saya diterima apa adanya dengan segala kelemahan saya dan juga kelebihan yang saya miliki. Yang pasti kita tahu bahwa tidak ada ibu yang tidak sayang pada anaknya seperti itu. Apakah dia bisa melakukannya sehebat ibu yang lain atau misalnya sebaik ibu yang lain? Nah, kita kasih kesempatan dia belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, mencoba menemukan pola yang terbaik dalam menyusui anak yang sesuai dengan keunikan anaknya. Karena juga setiap bayi itu berbeda-beda. Ada yang udah, ada yang mungkin dari lahir sudah punya temperamen yang artinya sudah seperti ada watak yang ini memang dia sangat membutuhkan, misalnya dia rewel, mudah sekali rewel, atau ada juga bayi yang tenang. Nah, itu pasti setiap ibu butuh mengenali lagi makhluk kecil yang baru ini, yang dia tahu akhirnya menemukan pola yang nyaman buat dirinya, dan itu tidak perlu dibandingkan antara satu dengan lainnya, masing-masing unik. Seperti itu. Oke, baik, kita balik lagi dulu. Mbak Indah dan sahabat iDream, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali untuk Anda. Kita masih berbincang bersama Mbak Indah, pembahasan kita hari ini terkait tentang baby blues ya. Dan saya ajak kembali untuk yang ingin bergabung, silakan di 0822 9789 1044 atau di 0217888530. Saya akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih masih bersama kami dan saya masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini bersama Mbak Indah Sulistiorini, MPC Psikolog, dan kita membahas tentang baby blues ya. Dan pasti juga untuk Anda sahabat iDream, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0822 9789 1044 atau juga di 0217888530. Baru ini Mbak Indah, kita berbicara lagi tentang baby blues ini. Kan tadi normalnya hanya 2 mingguan, 1 minggu atau 2 minggu pasca melahirkan. Tapi jika ini terus berkelanjutan atau mungkin juga ibu tidak bisa mengatasi baby bluesnya terus berlanjut, berkepanjangan, ini penyebabnya apa saja yang bisa terjadi, kemungkinan apa saja yang bisa terjadi? Ini ya. Mbak Indah. Iya, jadi kalau nanti tidak tertangani dengan baik dan kemudian masuk kepada periode depresi, biasanya memang ada perubahan perilaku, dalam arti suasana hati ibu akan cenderung sedih berkepanjangan. Dan itu pastinya mengganggu fungsi sehari-hari. Misalnya ibu jadi tidak mau merawat anaknya, bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Bahkan mungkin ada perubahan pola tidur, kurang istirahat, atau nangis berkepanjangan, atau bahkan sebaliknya bisa juga dia berbicara terus-menerus, seperti marah-marah, seperti itu. Dan mungkin juga ada orang-orang yang memang cenderung rentan untuk mengalami baby blues berkepanjangan atau masuk ke periode depresi kalau sebelumnya dia juga memiliki atau pernah mengalami kejadian traumatis seperti itu di dalam periode kehidupan sebelumnya, atau memang sudah teridentifikasi teridentifikasi mengalami gangguan-gangguan mood lain seperti bipolar disorder atau gangguan suasana hati lainnya. Kalau memang juga tidak tertangani ke depan, yang membahayakan adalah kalau bisa masuk sampai kepada situasi postpartum psikotik. Situasi seperti apa itu? Ketika itu sudah perubahannya sudah sampai kemudian seperti ada halusinasi ataupun delusi. Halusinasi ini bisa misalnya mendengarkan bisikan-bisikan ataupun delusi, dia merasa sebagai orang yang padahal bukan dirinya, atau dia bisa memandang anak atau bayi itu adalah penjelmaan dari sesuatu, sehingga ada kecenderungan untuk misalnya ingin menghabiskan nyawa si bayi. Nah, kalau yang kita ingat beberapa kasus yang pernah kita dengar mungkin di televisi ataupun di pemberitaan di media, ada beberapa ibu yang tidak pernah punya sejarah kriminal ya. Tiba-tiba kita ketahui dia membunuh anaknya sendiri. Padahal mungkin sebelumnya dia adalah ibu yang biasa-biasa saja, artinya ibu yang penyayang. Nah, pada kehamilan ketiga misalnya dia mengalami baby blues ya, ataupun sudah masuk kepada periode postpartum depression. Dan kemudian dia tidak mengakui atau tidak, sehingga tidak mendapatkan bantuan yang baik seperti itu yang dibutuhkan, yang memadai. Akhirnya dan juga mungkin tidak mendapatkan dukungan dari pasangan, atau mungkin punya problem juga dalam pernikahannya. Ada ibu-ibu yang kemudian membunuh anak-anaknya seperti itu. Jadi kita kita tidak artinya tidak bisa meremehkan hal ini. Artinya kita harus mewaspada dan hati-hati, dan juga tidak juga menyalahkan dalam arti bukan berarti itu perbuatan yang salah, tapi kita bisa melihat bahwa dia memang bukan ibu yang bukan kriminal, artinya bukan penjahat, bukan ibu yang bukan sikapnya seperti itu ya, bukan ibu yang bengis ataupun pelaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja intentionally gitu ya, bertujuan, tapi mungkin memang kondisi psikologisnya dalam kondisi gangguan seperti itu, sehingga terjadilah situasi dia menghabisi nyawa anak-anaknya karena bisa jadi ada bisikan-bisikan ataupun dia menganggap bahwa daripada nanti anak saya tidak mampu merawat anak-anak saya, ya udah saya habiskan saja nyawa mereka sehingga mereka aman, misalnya tidak harus mengalami pahitnya hidup di dunia misalnya. Jadi pandangan dia terhadap dunia sudah sangat negatif seperti itu, atau dia menganggap anak-anaknya atau bayinya adalah penjelmaan sesuatu, atau dia sendiri merasa mendengarkan bisikan-bisikan, dorongan-dorongan untuk menghabisi anaknya seperti itu. Dan itu bisa dipicu awalnya oleh baby blues ataupun postpartum depression yang tidak tertangani dengan baik. Jadi memang sangat penting buat si ibu sendiri menyadari, dan orang-orang di lingkungannya juga menyadari kalau ada perubahan, misalnya gak bisa tidur, ataupun gelisah, ataupun jadi sangat sensitif, mudah menangis. Mungkin kalau ibu-ibu biasanya kalau datang bulan ya, ada yang disebut dengan premenstrual syndrome, suka marah-marah, atau misalnya suasana hati buruk gitu ya, moodnya memburuk, atau kalau yang sering kita pergaulan sehari-hari bilangnya bete gitu, atau sensitif banget, jangan dicolek nanti seperti itu. Tapi ini bisa berlipat ya. Tapi ini berlipat gitu rasanya tuh, kesedihannya sangat intens. Jadi ingin menangis tanpa sebab, atau merasa saya gak mampu merawat anak ini ya, seperti itu. Padahal harusnya kan anak bayi itu lucu gitu ya, penuh, harusnya kita mensyukuri kehadiran dia, kemudian kita berbahagia. Namun kenapa yang terjadi sebaliknya seperti itu? Yang pastinya sih kita juga tidak boleh menjudge ya atau menghakimi bahwa ah kamu tidak bersyukur, nggak semua orang dikasih kesempatan hamil atau sekarang udah punya bayi kok malah jadi sedih, malah jadi, nah itu juga kata-kata yang sebaiknya dihindari. Yang mungkin bisa membantu adalah justru mencoba untuk menerima dulu bahwa memang pasca melahirkan itu adalah situasi yang berat buat sebagian besar ibu, hampir semua ibu mengalami. Artinya kita menganggap itu sebagai, ketika kita menganggap itu sebagai hal yang wajar dan bisa diterima, maka ibu akan merasa dirinya diterima apa adanya. Nah, tapi kita bisa support bahwa apa sih yang kemudian bisa membuat dia memiliki perasaan yang lebih baik. Dia mengenali dirinya sendiri lagi, saya butuh istirahat. Tapi saya butuh misalnya ada orang yang bisa menunggui bayi saya ketika saya tidur, sehingga saya merasa aman misalnya. Karena pasti buat ibu juga sangat dilematis di saat sangat ngantuk gitu ya, sangat lelah, terus tapi tidak ada yang membantu, kemudian nanti anaknya sama siapa? Seperti itu, mungkin dia takut. Akhirnya dia menunda untuk istirahat, tapi dia sudah sangat kelelahan. Nah, hal-hal ketika orang sudah sangat kelelahan, kurang tidur, kemudian dia juga tidak sempat menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri, kemudian juga itu akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik pastinya ya. Kalau sudah sangat lelah tuh, kita sudah tidak fokus untuk berpikir secara normal. Artinya kita juga seringkali bingung sendiri seperti itu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan. Dan kita tidak boleh, artinya kita harus menyadari kita tidak boleh malu ketika kita sebagai ibu kita membutuhkan bantuan seperti itu. Mungkin bisa jadi tetangga, bisa jadi keluarga. Nah, yang sering kali juga terjadi adalah ada keluarga-keluarga yang merantau, misalnya ke luar negeri ataupun di luar kota yang jauh dari keluarga besar. Nah, memang dari sejak kehamilan sebaiknya dipersiapkan, artinya menjalin hubungan baik mungkin dengan orang sesama perantau di luar negeri yang bisa saling memberikan support sebelum melahirkan, artinya seperti itu, mencari informasi, kemudian menjalin pertemanan, ataupun kita mencari informasi siapa yang kira-kira bisa memberikan bantuan, kalau saya melahirkan nanti mau nggak bantuin saya dan sebagainya, tapi kita saling support ya gitu, nanti saya juga bantuin. Nah, pasti biasanya sih kalau orang di perantauan lebih lebih deket, dia pasti mau, dia tahu karena mungkin dia pernah juga merasakan, kalaupun tidak bisa setiap saat, tapi paling tidak sekali-sekali bisa saling berkunjung seperti itu untuk memperoleh bantuan, mengenal orang kiri kanan misalnya tinggal di luar negeri ya, atau mengenal orang-orang yang memang berpotensi untuk memberikan support pasca melahirkan. Jadi harus benar-benar dipersiapkan gitu. Jangan, artinya jangan juga kita mengandalkan orang pasti akan bantu deh, pasti akan. Nah, tapi kita juga kalau bisa sudah dari awal mencari atau PDKT memperoleh dulu, ya, terutama yang di luar negeri ya. Siapa nih atau ikut ke dalam perkumpulan sesama ibu-ibu dari Indonesia misalnya. Atau kalau dari jauh tempat tinggalnya di daerah lain, oh sesama siapa yang memiliki keterikatan yang sama, atau misalnya ibu-ibu taklim pengajian, saya dia sendiri loh, mesti kita juga bantu ya, artinya ayo kita support apa yang dia butuhkan ketika memang kita jauh dari keluarga besarnya seperti misalnya ibu ini jauh dari keluarga besarnya, kita juga ketika kita tahu ayo kita support apa yang dia butuhkan, gantian misalnya membantu menunggui atau misalnya apa nih pengennya, apa saya pengen martabak misalnya atau saya pengen bakso atau apa, kayaknya saya pengen makan sesuatu yang membuat saya jadi bisa makan lebih banyak untuk supaya produksi ASI-nya lebih baik misalnya seperti itu. Ayo deh kita support yuk supaya ibu ini juga merasa semangat gitu ya. Itu sangat penting, dan juga yang juga sangat penting untuk mengantisipasi adalah ibu tetap aktif. Tetap aktif dalam arti tidak hanya juga tidur-tiduran terus karena artinya apa nih aktivitas apa yang dia sukai, mungkin sedikit olahraga ringan walaupun bukan olahraga yang berat ya, pasca melahirkan paling tidak jalan ataupun mungkin baca-baca majalah yang apa yang dia sukai. Dia harusnya menyadari diri sendiri atau mencari informasi apa yang menarik buat dia supaya bertambah semangat bahwa hidup itu bergulir. Karena ketika anak lahir dan kemudian masuk ke dalam rumah, ya dia karena kan lingkup kehidupan di situ-situ aja ya. Ya hidup terus berjalan. Kadang-kadang mungkin ini hari apa, tanggal berapa, kadang-kadang bisa lupa seperti itu karena memang lebih banyak fokus kepada anak seperti itu. Bahkan ada beberapa yang kalau sebelum 40 hari jangan keluar dulu nih gitu, kecuali ke dokter misalnya. Nah, itu kan ada juga tuntutan-tuntutan seperti itu. Nah, itu tinggal disesuaikan kesepakatan dengan suami seperti apa. Misalnya ya kalau memang tinggal di lingkungan yang kurang aman, misalnya lagi banyak musim penyakit, misalnya lagi banyak wabah flu, ya memang sebaiknya tidak. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang baik-baik aja sih sebenarnya gak ada salahnya. Apalagi kalau memang dia dalam kondisi sendirian, dia harus memperoleh makanan, beli makanan. Jadi harus disesuaikan lah dengan situasi dan kondisi sehingga dia tidak merasa tidak merasa tertekan seperti itu. Ya. Baik. Berarti bisa dibilang juga orang ketika masih hamil berarti bisa dipersiapkan, maksudnya nanti saya bakal menghadapi baby blues nih, atau bisa dipersiapkan dari sebelum hamil enggak, atau begitu saja muncul ketika habis melahirkan? Mbak Indah, pada dasarnya tidak bisa diprediksi apakah dia akan mengalami baby blues atau tidak, tapi pengetahuan tentang baby blues jadi penting ketika dia akhirnya bisa menyadari, oh saya kayaknya baby blues nih, saya mengalami baby blues dan saya tahu apa yang harusnya saya lakukan supaya ini tidak jadi berkepanjangan. Yang jelas sih kalau muslim sendiri kita pastinya ada doa-doa ya. Ada doa-doa kalau misalnya kita dalam kondisi cemas, dalam kondisi sedih, kita ada doa-doa, kita mungkin berzikir. Karena mungkin lagi dalam situasi nifas kan, tidak bisa sholat gitu ya, belum bisa sholat, kita bisa memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau kemudian berzikir. Kemudian sekarang juga sudah sangat modern, mungkin kita bisa mendengarkan tausiah. Paling tidak untuk memberikan dukungan secara moral, memberikan penguatan spiritual sehingga juga bisa lebih merasa tenang seperti itu. Dan yang pastinya kalau ibu juga merasa nyaman dan tenang, bayi juga jadi lebih mudah artinya diurus ya, dirawat gitu. Kalau ibunya juga dalam kondisi sedih juga seringkali bayi bisa merasakan itu psikologis juga gitu ya, artinya ada kontak. Jadi oleh karena itu kalau misalnya ibunya sehat secara psikologis, secara fisik, anak juga pastinya akan terurus dengan baik, pasti juga ayah pasti happy gitu. Nah sebaliknya kalau ayahnya juga dalam kondisi cuek gitu ya, dan kemudian istrinya bukan cuek dalam arti ya udah itu urusan ibu istrinya saja, urusan anak. Jadi saya kan laki-laki, saya tugasnya hanya mencari nafkah saja. Padahal saat itu istri sangat-sangat membutuhkan dukungan dari suami. Ya pastinya kalau artinya dukungan itu tidak diberikan dan istri mengalami baby blues, nanti yang rugi juga suaminya juga. Jadi artinya ketika kita melakukan support kepada pasangan atau kepada ibu, kepada istri yang baru melahirkan, nanti pasti kebahagiaan itu juga buat si bapak atau si ayah seperti berarti itu. Butuh kebersamaan, ada betul, saling support, ada ya, saling support, kerjasama, kemudian saling mengerti, saling memahami, kemudian ya hal itu memberikan kebahagiaan pastinya untuk siapapun. Kalau ditanya ibu yang baru melahirkan amat sangat membutuhkan suaminya, tapi mungkin ada juga ibu-ibu yang mungkin harus terpisah dari suaminya karena suaminya bekerja di luar kota. Nah maka siapkan dulu support sistemnya, keluarga besar, kemudian asisten ataupun tetangga kiri kanan, kerabat, siapapun yang bisa memberikan dukungan, itu pun adalah bentuk dukungan juga. Seperti itu. Kita break dulu, nanti kita masuk di sesi terakhir. Kita masih ada satu sesi lagi untuk Anda sahabat iDream. Tetap di sini di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk karena Sobat Edream masih di 1044 AM Edream Radio dan kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, Psikologi Keluarga. Dan saya masih ditemani bersama Mbak Indah. Mbak Indah, kita sudah masuk di sesi terakhir, gak berasa sudah banyak dan panjang lebar pembahasan kita terkait baby blues hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita atau closing, mungkin ada kesimpulan atau closing statement yang ingin disampaikan Mbak Indah kepada Sobat Edream. Ya, jadi baby blues itu adalah suatu hal yang wajar ya. Suatu hal yang normal dan banyak dialami oleh sebagian besar dialami oleh ibu yang baru melahirkan. 70-80% ibu mengalami baby blues sebagai konsekuensi wajar ya dari situasi pasca melahirkan yang pastinya merupakan suatu hal yang berat, yang melelahkan, meskipun harusnya suatu hal yang membahagiakan. Nah, meskipun wajar, artinya kita tidak boleh meremehkan hal ini. Kita harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai emosi-emosi yang cenderung menuju kepada kesedihan ya, emosi-emosi yang cenderung akan merugikan buat si ibu dan juga pada anak akan berlangsung berkepanjangan. Ibu harus menyadari dan mengakui dan kemudian menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar. Dan bila membutuhkan bantuan, ungkapkan kepada pasangan, kepada lingkungan sekitar, seperti itu. Dukungan dari lingkungan pastinya sangat-sangat penting buat ibu agar bisa melewati baby blues dengan segera. Nah, apabila memang ibu mengalami rasa sedih yang berkepanjangan atau perubahan situasi emosi yang berkepanjangan, jangan ragu untuk memperoleh bantuan dari ahli seperti psikolog atau kemudian psikiater ataupun orang-orang yang ahli dan mengetahui tentang situasi ini sehingga ibu bisa mendapatkan bantuan yang memadai dan bisa melewati masa-masa yang sulit. Yang pasti lingkungan juga sebaiknya tidak memberikan tambahan beban buat ibu yang baru melahirkan dengan kalimat-kalimat yang bisa memberikan penilaian negatif ataupun tuntutan-tuntutan sehingga ibu merasa ada beban tambahan yang membuat dia merasa tertekan atau merasa tidak mampu untuk melewati situasi yang sulit ya, seperti itu. Dan pastinya dukungan pasangan, apakah itu bentuknya memberikan bantuan ataupun bersama-sama merawat si bayi yang baru lahir ataupun bisa mengurus diri sendiri, itu saja. Maksudnya artinya ayah atau suami bisa secara mandiri mengurus diri sendiri dan tidak memberikan tuntutan berlebihan kepada ibu atau istrinya yang baru melahirkan, itu sudah sangat membantu ibu sehingga dia bisa melewati masa baby blues ini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah sudah bersama kita hari ini dan berbagi materi tentang baby blues dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Edream di rumah apalagi yang lagi mempersiapkan kelahirannya. Betul. Untuk mempersiapkan juga dan semoga ini juga untuk suami dan juga orang-orang di sekitar yang mungkin memiliki istri yang baru melahirkan lebih peduli lagi ya, lebih Betul. Mendukung peduli dan juga mendukung istri yang pasca melahirkan supaya terbebas segera keluar dari yang namanya baby blues. Betul. Sekali lagi terima kasih Mbak Ida sudah bersama kita. Ya, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita di 1044 AM iDream Radio dan juga yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio.